itu terdengar suara azan kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang berbahagia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program yang hanya hadir Metro TV, yaitu Berkah Cahaya Ramadan, Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan membahas juga ya ayat-ayat yang terdapat dalam Surah Al-A'raf. Dan di episode sebelumnya kita juga sempat berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan di ayat berikutnya, yaitu ayat 180 dan selanjutnya, akan kita bahas hari ini. Apa isi dari ayat 180 dan selanjutnya? Tentunya secara garis besar akan bicara tentang Asmaul Husna. Dan untuk mengurai masalah ini, tentunya sudah hadir guru kita, yaitu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, secara garis besar Asmaul Husna ya, Pak ya? Ya, saya kira kita akan bicara Asmaul Husna. Nanti Pak Quraisy akan membahas lebih lanjut lagi tentang ayat 180 dan selanjutnya. Dan tidak hanya itu, kami juga mengucapkan selamat datang dulu buat ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Subhanallah, terima kasih Ibu dari pengajian An-Nisa Kemanggisan ya Bu ya. Yes. Terima kasih, dan jangan lupa dicatat apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy nantinya. Dicatat di kepala. Nah, harus catat. Pak Quraisy silakan, Pak. 180. Oke, Pak David ini minta macam-macam, nanti keluar lagi ambil kertasnya. Oke. Baik, mari kita lihat ayat-ayat kita. Tadi dikatakan bahwa ayat kita ini, bahasan kita menyangkut Asmaul Husna. Itu ayat ini. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang perjanjian manusia dengan Allah. Pernah atau sampai saat ini Allah memberikan manusia akal, pikiran, mata, hati. Itu kalau dia gunakan, dia pasti yakin bahwa Tuhan Maha Esa. Episode yang lalu saya juga jelaskan bahwa ada ulama berkata bahwa pernah satu ketika sebelum kita berada di pentas bumi ini, Tuhan kumpulkan kita semua baru bertanya, apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan yang Maha Esa? Semua menjawab ya. Okay. Tapi ada orang yang tidak gunakan pikirannya, ada orang yang lengah sehingga tidak mengenal Allah atau tidak mengakui keesaan Allah. Nah, ayat kita ini berbicara tentang Allah dan asma-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna. Asma itu bentuk jamak dari isim. Isim itu terambil dari kata simah atau sumu. Saya jelaskan. Simah itu tanda. Si A siapa? Apa tandanya? Tandanya namanya. Ya kan? Jadi nama itu tanda. Bisa juga isim itu, nama itu terambil dari as-sumu yang tinggi. Semua orang mau namanya tinggi. Jangan rendahkan nama orang. Sehingga nama itu dinamai isim. Apakah sebagai tanda atau ini. Siapa yang Anda sembah? Ada tandanya berupa nama Allah. Allah yang disembah ini itu punya nama-nama banyak, punya sifat-sifat. Nah, maka di sini dia nyatakan lillah bagi Allah ada nama-nama, nama-nama itu husna, nama-nama yang amat sangat baik. Ada orang namanya jelek. Ada di antara kita biasa di kampung-kampung kalau punya anak dia bukakan Quran, ya dia carikan nama. Kalau dia dapati di Quran itu munafik, dia namai anaknya munafik. Ya ada yang begitu. Ada as-sariq, pencuri, dia namanya pencuri. Padahal maksudnya bukan begitu. Mau dapat berkat Quran, tetapi salah caranya. Oke. Allah memiliki nama-nama yang amat sangat baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-nama itu. Oke. Apa maksudnya? Allah punya sifat ghafur, maha pengampun. Kalau mau minta ampun, ya ghafur. Kalau Allah razzaq, pemberi rezeki. Kalau mau berdoa, minta rezeki, ya razzaq, ya fattah, dan sebagainya. Berdoalah dengannya. Di ayat lain, ayyamma tad'u falillahil asma'il husna. Dengan apapun kamu doa, selama menggunakan nama-nama itu, boleh-boleh saja. Ada yang berkata populer bahwa nama-nama Allah al-asma'il husna itu ada 99. Nah, tetapi ulama-ulama yang mempelajari Al-Quran dan hadis itu menemukan ada nama-nama lain yang tidak disebut dalam asma'il husna. Saya beri contoh. Al-Maula, ada enggak? Tidak ada. Ya, sudah hafal semua rupanya asma'il husna. Al-Ghalib, tidak ada. Ada Al-Hannan, Al-Mannan, banyak. Karena itu ada ulama yang berusaha menghitung dari Al-Quran kata-kata yang menunjuk kepada Allah, menemukan 127. Ada yang membahas melalui hadis-hadis, itu dia menemukan ratusan, bahkan sampai 1000 nama. Hadis yang populer cuma 99. Oke, tidak ada masalah. Yang manapun, ada yang berkata, ada hadis, siapa yang katanya menghafal nama-nama Allah itu masuk sorga. Saya waktu dengar orang berkata begitu, wah gampangnya masuk sorga. Ya kan? Jadi bukan kecuali menghafal. Man hafizah, ya terjemahkan menghafal, maksudnya memelihara, menghayati kata-kata itu, dia bakal masuk surga. Saya kira kita lanjutkan nanti. Ya, terima kasih banyak Pak Quraish. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraish Shihab. Ya, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraish Shihab. Pak Quraish, tadi dikatakan, Pak Quraish mengatakan bahwa tidak cukup hanya menghafal saja, tapi memelihara. Jadi selama ini kita berpikir hafiz itu kan menghafal, Pak Quraish. Bagus kalau dihafal. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya. Bahkan kita bisa berkata begini, mari kita lihat ini tingkat-tingkat. Yeah. Mungkin kita perlu juga meluruskan lebih jauh pemahaman kita. Yeah. Satu kata yang diucapkan bisa hanya didengar. Ya. Yeah. Tanpa paham artinya. Saya berkata misalnya syrum-brum. Dengar. Tahu artinya? Enggak. Begitu juga orang ini bisa dengar. Itu binatang pun bisa. Bisa satu kata saya kita dengar, kita faham terjemahannya. Ya. Ya kan? Cuma terjemahannya kita faham. Boleh jadi maksudnya bukan itu. Ya. Dia dapat kursi. Saya paham kursi, bukan itu. Oke. Okay. Bisa jadi saya paham terjemahannya dan saya paham maksudnya. Ya. Tetapi saya tidak paham apa di balik itu. Ya. Ya kan? Sudah. Bisa jadi saya paham maknanya, saya tahu apa latar belakangnya, tetapi saya tidak menghayati. Ya. Bisa Bisa jadi anak dimarahi ibunya, dia faham semuanya. Boleh jadi dia ngerti waktu itu yang benar juga, tapi setelah itu dia tidak hayati. Nah, kita membaca Asma'il Husna itu perlu kita tahu apa artinya, apa dibalik itu, lalu menghayatinya. Orang yang semacam itulah yang dijanjikan masuk surga. Ya kan, jadi itu bukan itu, karena terlalu murah itu kalau ibu-ibu bisa ya, baca buku menyangkut Asma'il Husna itu udah faham itu. Tapi, ya. Okay. Baik, kita lanjutkan. Ya. Walillahil Asma'il Husna fad'uhu biha, berdoalah dengan memanggil, menyebut nama-nama Allah itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna bima kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang atau menyimpangkan nama-nama itu. Yalhad, saya menuntut. Kita ada ungkapan menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Lahat itu apa? Di Timur Tengah, orang kalau kubur itu gali ke bawah, baru gali ke samping. Kita di Indonesia gali ke bawah, baru diletakkan mayatnya. Di sana digali ke samping, itu namanya lahat, liang lahat. Jadi menyimpangkan sesuatu itu namanya mengilhatkan. Itu asal katanya lahat. Ada orang-orang dia sebut nama Allah, tetapi maknanya dia simpangkan. Kaum musyrik tanya, Allah percaya Allah, tetapi dia katakan Allah punya pembantu-pembantu. Iya. Allah tidak esa. Itu tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan makna substansi nama-nama itu, Allah nanti akan beri balasan buat mereka. Jangan ikuti mereka itu. Dari ladina, sayuzawna makanu ya'malun, mereka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Baru dia katakan. Sebelum ini, di ayat sebelum ini, di episode yang lalu kita terangkan, bahwa Allah sudah ciptakan neraka untuk orang-orang yang durhaka. Tentu ciptakan sorga juga untuk orang-orang yang taat. Baru dikatakan, wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dari apa yang kami ciptakan itu, ada sekelompok yang selalu umat, yang selalu tampil mengajak orang kepada kebenaran. Tidak pernah dimanapun kapanpun orang yang mengajak kepada kebaikan itu hilang. Tidak pernah. Walau cuma satu orang, pasti ada yang mengajak. Itu yang dijanjikan Allah di sini. Nabi juga berkata, umatku akan terus mengajak kepada kebaikan, walaupun mereka tidak banyak lagi. Wa mimman khalaqna, dari yang kami ciptakan itu ada ummah. Ummah itu sekelompok orang, baik kecil maupun besar, yahduna bil haq, memberi petunjuk dengan kebenaran, wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka tegakkan keadilan. Kita ada, memang kalau kita baca koran sekarang, rasanya semua orang udah jelek ya. Tapi pasti ada yang beriman, walaupun suaranya kecil, pasti ada. Apapun bejatnya satu masyarakat, pasti ada. Ini janji Allah. Oke. Mudah-mudahan kita termasuk di sana itu. Amin, insyaallah. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan ajak dia meningkat tangga demi tangga. Apa maksudnya? Saya beri contoh. Oke. Tangga di atas, yeah. Ya tahu? Ada anak tangga. Orang yang melakukan kejahatan, Tuhan ulur dia naik tangga sudah di sini, naik tangga lagi, sudah di sini, sampai di atas dia jatuh. Allah melakukan itu dengan caranya yang tidak disadari oleh yang bersangkutan. Dia tidak sadar, naik sedikit demi sedikit baru jatuh. Sekarang itu banyak begitu, ya kan? Baru ditangkap. Dulu sedikit naik, sedikit naik, sedikit naik. Allah mengulur mereka. Bisa jadi dia ulur dengan pertama dia peringatkan. Setelah diperingatkan, di tidak menerima, dikasih rezeki yang banyak. Masih tidak mau menerima, dijatuhkan. Itu artinya sanastadrijum, kami akan mengulur mereka tangga demi tangga sampai akhirnya mereka itu terjatuh dari atas tangga itu. Saya kira itu dulu. Ya. Baik, ya. Kita akan lanjutkan lagi. Kami akan segera kembali lagi, jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Pak Quraisy, bahasan kita mungkin bisa kita lanjutkan lagi, Pak Reis. Baik, jadi tadi kita katakan bahwa ada orang-orang yang durhaka yang Allah ulur dia. Dia minta naik tangga demi tangga, akhirnya dia jatuh ketimpa tangga pula. Ya kan? Yang orang apes banget tuh ya Pak Quraisy katanya. Itu kan dalam peribahasa kita kan begitu. Jatuh ketimpa tangga. Allah menegaskan lagi, wa umli lahum inna kaidi mati. Memang saya mengulur. Jadi kalau Anda melihat seorang durhaka, lantas Allah melimpahkan rezeki kepadanya, hati-hati. Itu boleh jadi uluran. Tapi kalau dia orang taat, Allah limpahkan rezeki, itu rahmat. Ya kan? Itu pesan. Lihat ini durhaka, ini enggak sholat, ini terus rezekinya naik. Itu adalah istidraj namanya. Oke, wa umli inna kaidi matin, tipu daya saya, upaya-upayaku, Allah menunjuk dirinya yang terselubung itu sangat kuat, tidak ada yang bisa kalahkan. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinna in huwa illa nadhirum mubin. Nah, baru dikecam nih orang-orang yang durhaka yang sebenarnya mengenal rasulnya. Semua rasul yang dikirim Allah itu, yang diutus Allah itu terambil dari anggota masyarakat sana. Nabi Muhammad pun begitu. Dikenal sampai-sampai dinamai sahib. Tidakkah mereka berpikir bahwa teman mereka itu tidak disentuh sedikit pun oleh penyakit gila? Nabi Muhammad 40 tahun mereka kenal ini Al-Amin dan sebagainya. Ini orang cerdas, ini orang hebat, ini orang jujur, ini. Masa terus berubah? Tidakkah? In huwa illa nadhirun mubin. Dia hanya sekedar Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi itu sekedar pemberi peringatan yang nyata. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka melihat pada kekuasaan dan kerajaan Allah di langit dan di bumi? Kita garis bawahi, dia tidak berkata, tidakkah mereka melihat ke langit? Saya melihat ke langit atau pada langit? Ke langit. Mestinya ke langit. Ayat ini berkata pada. Supaya apa? Terlalu banyak di sana yang Anda perlu lihat. Anda harus dalami itu. Itu yang mengantar Anda akan mengakui bahwa Allah Maha Esa. Dan wa ma khalaqallahu min syai', atau apa saja yang diciptakan Allah. Allah di mana-mana. Anda bisa lihat kuasa Allah dikembangkan. Anda bisa lihat di di mana-mana. Semua ada. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan Allah, kekuasaan Allah yang begitu jelas di langit dan di bumi, dan apa yang diciptakan Allah? Baru ingat juga, asa ayyakuna qadiktaraba ajaluhum. Dan hendak juga mereka sadar, siapa tahu ajal mereka sudah dekat. Ajal mereka sebagai pribadi boleh jadi sudah dekat, ajal mereka sebagai masyarakat boleh jadi sudah dekat. Itu fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka setelah ini semua dijelaskan, masih mereka tidak mau percaya. Jadi bicaranya siapa yang mereka mau percaya? Tidak ada lagi. Saya kira itu kita. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi. Silakan Ibu yang mau bertanya. Ya. Apakah boleh ada aturannya apabila kita memberi nama kepada anak kita dari Asmaul Husna tersebut? Karena yang saya tahu juga yang non muslim juga ada yang bernama dari salah satu Asmaul Husna. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Bu. Ada dalam konteks Asmaul Husna ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya ada nama khusus Tuhan yang tidak boleh dipakai kecuali Tuhan. Allah. Nah, Anda mau beri nama anak Anda Allah? Tidak boleh. Ya kan? Ada di antara nama Tuhan yang tidak boleh dipakai kecuali bergandengan. Allah Mumit, mematikan. Ya kan? Allah Dar, memberi mudarat. Anda tidak boleh menyebut Allah Dar kecuali menggandengkannya. Allah juga memberi manfaat. Allah mematikan, tapi dia juga menghidupkan. Nah, ya kan? Nah, ada sifat-sifat Allah yang tidak bisa disandang oleh makhluk. Maha Esa. Anda mau namai anak Anda, wahai Maha Esa. Tuhannya Allah yang bisa itu. Ya kan? Dia Maha Al-Ahad. Kalau Wahid boleh. Satu. Karena memang kalau Anda berkata Wahid, pasti terbayang dalam benak Anda ini dua. Dua. Ya, kalau saya berkata satu, bisa terbayang dua atau tidak? Tidak. Kalau saya berkata satu-satunya, satu. Hanya satu. Ya kan? Nah, itu jadi begitu. Nah, kalau terus kata ulama, ada sifat Allah yang juga bisa disandang oleh manusia. Saya Rahim. Ibu juga Rahim. Alim. Nabi Muhammad juga Alim. Ya kan? Rahim itu jadi begitu. Kita lihat. Nah, kalau mau amannya, tambahi abd di depannya. Abd. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Quddus, Abdul Jabbar, Abdus Salam. Itu kalau mau amannya. Walaupun ada beberapa yang bisa saja untuk diucapkan seperti itu. Saya kira itu Bu ya. Baik ya. Sudah jelas ya Ibu ya. Alhamdulillah. Nah tadi kalau yang non muslim bagaimana pakai nama? Nah, iya itu tidak apa-apa. Kalau Ibu ke negara-negara yang berbahasa Arab itu sama aja itu. Iya Hafiz ini sama saja. Tidak apa-apa mereka mau gunakan nama itu tidak apa-apa. Karena dalam banyak hal sifat-sifat Tuhan yang dalam ajaran Islam itu namanya sama juga dengan sifat-sifat Tuhan. Hanya mungkin pengertian dia beda dengan pengertian kita. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish. Kita akan lanjutkan lagi dan nanti juga akan ada penanya dari pemirsa yang juga selalu setia mengikuti acara Tafsir Al-Misbah ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish. Baik, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Pak Quraish, ini ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, kita simak sama-sama. Jika ada jin yang masuk neraka jahanam, berarti ada juga dong jin yang masuk ke surga. Nah, mereka, apakah mereka itu termasuk jin-jin yang soleh? Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya jika kita berhubungan dengan jin-jin yang soleh itu? Al-Quran menyatakan begini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang dari jenis manusia yang meminta perlindungan. Apa yang mereka lakukan itu menambah kesengsaraan buat mereka. Jadi pada dasarnya bisa terjadi hubungan antara manusia dengan jin. Kalau tanya saya bagaimana caranya, kita dengar. Kita tidak bisa lihat jin. Iya, tidak bisa. Tidak bisa. innahum yaraunakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taraunahum. Jin itu melihat kamu, demikian juga pengikut-pengikutnya dari jenis jin, dari satu arah yang kamu tidak bisa lihat. Tetapi kita bisa rasakan wujudnya. Kita tidak lihat malaikat, tapi kita bisa rasakan wujudnya. Kapan itu? Sewaktu terasa di dalam jiwa kita dorongan berbuat baik. Itu malaikat. Sewaktu terasa dalam diri kita dorongan untuk berbuat jahat, itu dari setan. Karena itu Nabi bersabda, dalam diri manusia ada lammah malakiyah, ada lammah syaitaniyah, ada dorongan. Nah, itu satu. Memang ada jin yang baik, tetapi banyak juga yang jahat. Karena itu jangan coba-coba berhubungan dengan jin. Jangan coba-coba berhubungan. Kalaupun Anda mampu, siapa tahu, apalagi dulu pernah ada jual beli jin ya. Iya. Itu penipuan. Penipuan gitu. Itu ditipu dua kali. Ditipu oleh pengikut jin, uangnya keluar. Baru ditipu oleh jin bahwa dia menjadi pengikutnya, padahal sebenarnya manusia yang membelinya yang jadi pengikut jin tersebut. Ya, jadi tidak usah deh bicara jin, kita urus manusia aja. Ya kan? Ada hukumnya nggak di dalam Islam, Pak? Kalau misalnya sudah terlanjur begitu, apakah termasuk musyrik atau tergantung dari apa yang dia lakukan. Ya. Kalau dia berhubungan dengan jin yang baik, tidak. Kalau dia berhubungan dengan jin yang jahat, yang mengajak kepada kedurhakaan, ya. Kalau dia ajak kepada kemusyrikan, dan itu pasti dia mengajak ke sana, ya itu musyrik. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Kris. Pertanyaan berikutnya, kita simak sama-sama. Asmaul Husna ada 99 nama. Cuman saya pernah mendengar dari info dari teman-teman, katanya lebih dari 99 gitu. Apa itu benar? Dan saya juga pengen nanya mengenai ilmu asma, katanya bisa ngirim energi dari jarak jauh, terus bisa mengirim sesuatu lah gitu, dari jarak jauh. Apakah itu benar juga? Itu pengen nanya. Terima kasih. Kalau dibaca untuk tujuan yang baik, memang Allah perintahkan berdoalah. Ya. Tapi kalau dibaca untuk keperluan yang buruk atau untuk itu jelas terlarang, tidak boleh. Anda mau baca, mau ada orang mau mencuri sambil baca Bismillah, salah dua kali dia. Oh. Macam masa Bismillah mau mencuri, tidak benar. Jadi jadikan ini mantra, ini bukan untuk mantra hal-hal yang negatif. Ya. Itu jadi salah dua kali. Sekali dia menggunakan itu jangan jauh-jauh. Itu ada kan kita baca subbihisma rabbika. Sucikan nama Tuhanmu. Bukan cuma menyucikannya dalam arti jangan menyebutnya di tempat-tempat yang tidak wajar. Sampai-sampai jangan misalnya masuk ke kamar mandi bawa Quran iya. Ya, bukan cuma itu. Kata Imam Malik, Anda berkata pada seorang peminta-minta yang meminta pada Anda bantuan, lalu Anda menjawab mudah-mudahan Allah membantu kamu, itu namanya Anda tidak mensucikan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia mengharap pada Anda. Dia mengharap pada Anda. Anda tidak beri dia, hatinya kesal, baru Anda bilang mudah-mudahan. Ada satu orang, ini peristiwa benar-benar terjadi dan perlu mendapat renungan. Satu orang perempuan di luar negeri, diperkosa, disiksa, dia lari ke satu negara, berhasil. Sampai di sana dia terganggu juga. Terus ada yang berkata pada dia apa? Mudah-mudahan Tuhan membantu kamu. Dia jawab apa? Gimana Tuhan? Saya sudah tersiksa di sana. Di sini saya tersiksa lah. Itu namanya bukan, itu kata Imam Malik, itu tidak mensucikan nama Tuhan. Walaupun Anda, mestinya Anda bantu dia. Mestinya Anda ajak dia, ayo mari sama-sama. Itu puncak penyucian pada Tuhan. Ya kan? Jadi apalagi ini, sudah mau mencuri, mau ini, baca nama Tuhan, tidak benar, tidak benar. Terima kasih Pak Grace, alhamdulillah bertambah lagi ilmu kita, dan setelah ini nanti kita akan dengarkan kesimpulan, dan juga masih ada mungkin sedikit mau ditambahkan juga oleh Pak Quraish. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish. Pak Quraish, mungkin bisa dilanjutkan lagi pada di segmen akhir ini. Baik, kita tadi jelaskan bahwa orang-orang yang durhaka, yang diminta untuk memperhatikan semua ciptaan Allah, yang mestinya dengan memperhatikannya itu dia bisa menemukan Allah dan keesaannya. Itu sekian banyak di antara mereka itu yang enggan, sehingga mereka sesat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan mereka untuk berpikir, juga berpikir merenung-renung, jangan sampai mereka berlarut-larut dalam dosa sehingga ajalnya sampai. Boleh jadi ajalnya sudah dekat, dan jika demikian, sudah setelah demikian jelas tuntunan-tuntunan Allah, mereka juga masih tidak mau percaya, apalagi yang bisa disampaikan. Nah, terus artinya itu kan orang-orang sesat. Orang yang mau sesat. Maka ayat berikutnya itu menyatakan may yudlilillahu fala hadiyalah. Kalau diterjemahkan itu bunyinya, siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada lagi yang dapat memberinya petunjuk. Banyak orang salah faham menyangkut ayat semacam ini dan ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan kesesatan. Allah itu mengajak, ayo, ayo, ayo, perhatikan ini, perhatikan itu. Tapi orang tidak mau. Allah tidak mau paksa. Ya kan? Allah tidak mau paksa. Maka orang yang tidak mau itu dibiarkan Allah sesat. Silakan, kamu tidak mau. Jadi yudlil itu bukan artinya siapa yang disesatkan Allah, tetapi siapa yang dibiarkan Allah sesat. Kenapa dibiarkan Allah sesat? Karena dia tidak mau. Ya apa? Saya nggak bisa paksa. Atau kalau dalam konteks Allah, saya nggak mau paksa. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa mau beriman silahkan beriman. Siapa yang mau kafir silahkan kafir. Nah, di sini wa may yudlilillah, siapa yang dibiarkan Allah sesat, tidak ada lagi yang bisa memberi dia petunjuk. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi petunjuk. Walaupun orang yang mau diberi petunjuk itu dicintai oleh Nabi. Itu kata Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk siapa, walau siapa yang kamu cintai. Nabi Nuh tidak bisa beri petunjuk anaknya. Iya. Banyak yang begitu. Karena apa? Tidak ada yang bisa memberi petunjuk dalam arti kata membimbing orang sampai ke sana kecuali Allah. Allah memberitahu tapi tidak memberi kemampuan untuk melakukannya karena dia tidak mau. Okay? Saya beri contoh biasa. Saya ajak seorang, Anda mau kemana? Saya mau ke Blok M. Ayo ikut saya. Dia tidak mau. Saya bisa paksa dia. Ya. Tuhan begitu. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan dia di dalam kesesatannya, di dalam pelampauan batasnya, dalam keadaan buta hatinya. Hatinya buta. Ya'mah itu artinya buta hati. Ama itu buta mata. Amah itu buta hati. Dibiarkan dia demikian di dalam kebutaan hatinya. Ya, Pak Kres, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Pak Kres? Baik, mari kita simpulkan. Ini kita ada nama-nama Allah yang amat baik. Ya. Kalau mau berdoa, berdoa memanggil dengan nama-namanya itu. Ya. Sesuaikanlah permintaan Anda dengan nama Allah itu. Yang pertama, nama-nama Allah itu banyak. Yang populer dari satu hadis itu 99. dijanjikan keselamatan dan kebahagiaan bagi orang yang memahami, mengamalkan dan menghayati nama-nama itu. Mencontohi Allah dalam nama-nama itu sesuai dengan kesanggupannya. Contohi Allah bahwa Dia maha mengetahui, belajarlah yang banyak. Contohi Allah bahwa Dia maha pemaaf, jadilah orang pemaaf. Contohi Allah bahwa Dia maha pemurah, jadilah orang pemurah. Itu namanya menghayati itu. Itu yang dijanjikan, bukan sekedar menghafal, tapi menghafal langkah pertama deh. Ya. Yang ketiga yang kita ingin katakan bahwa setiap waktu, setiap masa, setiap tempat pasti ada orang yang tampil mengingatkan pada kebenaran. Kemanusiaan ini mencapai tingkat kemanusiaannya berkat adanya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu selalu ada. Walaupun suaranya kecil, redup, tapi pasti ada. Itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, diberi peringatan oleh Allah, kalau dia berlanjut diberi rezeki oleh Allah, tapi itu dalam konteks meningkatkan dia tahap demi tahap sampai ke puncak lalu dijatuhkan. Karena itu ada ungkapan, saya pernah ungkapkan bahwa ridha Allah itu pada ketaatannya. Ridhanya dia letakkan pada wadah namanya taat. Jangan sekali-kali melecehkan ketaatan. Siapa tahu ridhanya ada di situ. Murkanya pada kedurhakaan. Jangan menganggap bahwa ini tidak apa-apa, ini kecil. Siapa tahu dia di situ. Durhaka apa lalai, Pak? Kalau lalai, durhaka. Ya? Kalau lalai belum tentu, karena boleh jadi lalai karena lupa. Iya. Ya, oke, kita lihat lagi. Semua manusia diajak berfikir tentang alam raya. Berpikir tentang segala ciptaan Tuhan yang terkecil sampai yang terbesar. Karena dengan memperhatikan itu, dia akan menemukan Allah di balik itu. Jadi dia di mana-mana. Mau lihat ini kembang. Ada yang hijau, ada yang warnanya apa tuh? Kuning. Kuning. Bagaimana bisa dia begini? Padahal tanah tempat dia ditanam itu sama. Bagaimana bisa ada buah yang manis, ada buah yang kecut? Terlalu banyak. Lihat itu lalat. Bagaimana hebatnya itu lalat. Anda remehkan dia, dia bunyi di telinga Anda tidak bisa tidur. Iya. Dia rampas sesuatu dari Anda tidak bisa ambil lagi. Di mana-mana Tuhan wujud. Terus yang terakhir, saya kira yang saya ingin ambilkan kesimpulan bahwa jangan persalahkan Allah kalau ada yang sesat, karena yang bersangkutan memang mau sesat sehingga dibiarkan Allah sesat. Dan siapa yang dibiarkan Allah sesat, siapapun yang berusaha untuk memberinya petunjuk tidak mungkin dapat petunjuk. Saya kira itu kita punya. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tentunya pemirsa, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semuanya, ya, dan kita bisa terapkan langsung pada keluarga kita dulu, baru kepada orang-orang sekitar kita lainnya. Baik, terima kasih juga bagi ibu-ibu dari pengajian Anissa yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya David Ali undur diri, dan jangan lupa saksikan terus program Berkah Cahaya Ramadan Metro TV, yaitu program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Mana yang pernah hati selalu tadarus hatinya memahami fitrah suci? Tarawih mendatangkan diri pada nurani. Lihatlah langit keagungan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, ulah ibadah dalam ikhlas sedekah. Lahar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus hatinya memahami fitrah suci. Tarawih mendekatkan diri pada nurani. Apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lahar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus hatinya memahami kitab suci. Tarawih mendatangkan diri pada nurani. Lihatlah langit keagungan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, ulah ibadah dalam ikhlas sedekah. Lahar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus hatinya.